Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama pada kitab Aslus Sunnah Wa'tiqaduddin, pokok-pokok sunnah dan keyakinan dalam agama. Kitab kecil yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, yang memuat tentang prinsip-prinsip atau dasar-dasar keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kita masih pada poin yang pertama, yaitu innal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Sesungguhnya iman itu diucapkan dan diamalkan. Iman bisa bertambah, iman pula bisa berkurang. Seorang yang meyakini kebenaran tidak cukup dia hanya meyakini dalam hatinya, namun dia juga harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah misalnya. Contohnya adalah Abu Thalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ini yakin bahwa agama yang dibawa oleh keponakannya itu agama Islam, ini agama yang benar. Namun dia tidak mau mengucapkan syahadat karena berat untuk meninggalkan agama nenek moyang. Segede mati di atas kekafiran. Padahal Rasul seperti apa berusaha ingin menyelamatkan pamannya dari kekafiran agar masuk Islam. Dalam keadaan sekarat yang masih ada kesempatan untuk berbicara, Rasul alaihi wasallam datang menjenguk pamannya Abu Thalib untuk menuntun pamannya agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun sayang, di sisi Abu Thalib ada dua orang musyrik, dua tokoh kaum musyrikin. Ia mengatakan, wahai Abu Thalib, kalau kamu mengikuti ajakan keponakan kamu, berarti kamu telah benci dengan agama nenek moyang. Berarti kamu telah benci dengan agama Abdul Muttalib, ini nenek moyang. Maka Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat syahadat dan mati di atas kekafiran. Demikian pula diamalkan dengan anggota badan dan diyakini dengan hati. Jangan kayak orang munafik, lesannya mengucapkan syahadat, perbuatannya terkadang sama dengan kaum muslimin, ikut sholat, ikut puasa, namun hatinya tidak meyakini kebenaran Islam. Mereka mengucapkan syahadat hanya supaya mereka dianggap kaum muslimin, padahal hatinya tidak suka dengan Islam. Hatinya bergabung dengan orang-orang kafir, ini orang-orang munafik. Adapun orang yang beriman, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus, dengan sepenuh hati. Lesannya mengucapkan seperti itu, hatinya meyakini dan mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu wa yanqus, yang namanya iman itu mengalami pasang surut. Kadang bertambah, bertambah, kadang berkurang, bahkan mungkin sampai hilang. Dan keimanan ini akan bertambah seperti yang kita sebutkan karena beberapa sebab, ya di antaranya dengan seorang dia banyak-banyak mencermati, memahami wahyu yang Allah turunkan. Kemudian dia juga mengetahui secara dalam tentang indahnya agama Islam ini. Dengan cara mengetahui indahnya agama Islam ini, dia akan semakin kuat pegangannya. Dia tidak akan ragu, tidak akan bimbang dengan agama ini. Ya. Nanti insya Allah sebagian akan kita sebutkan tentang indahnya Islam di sela-sela kajian kita pada kitab Hukukun Da'at Ilal Fitrah. Ya. Pada mungkin sesi berapa nanti. Ya. Yang jelas, ini diantara sebab seorang itu bertambah imannya. Namun juga keimanan bisa berkurang. Keimanan bisa menipis, bahkan hilang. Krisis keimanan ini krisis yang lebih bahaya dari krisis ekonomi, krisis politik, dan yang lainnya. Karena kalau krisis-krisis lainnya, itu sifatnya duniawi ya. Kalau krisis iman, ini bahaya. Karena iman itu pondasi. Di atas iman itulah kita membangun agama. Anda bisa bayangkan, kalau ada sebuah bangunan kemudian pondasinya rapuh, mau dibangun apa di atas pondasi ini? Terlebih kalau Anda punya niatan membangun bangunan tinggi sementara pondasinya rapuh, maka tidak akan lama bangunan tadi akan runtuh. Karena tingginya bangunan menyesuaikan dengan kuatnya pondasi. Islam ini ibarat bangunan. Islam ini ada perintah, ada larangan. Kalau akidah kita tidak kuat, iman kita enggak kuat, berat melaksanakan perintah agama, berat meninggalkan apa yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Karena hal-hal yang Allah larang itu kadang hawa nafsu ini ya berat meninggalkannya karena hal yang menyenangkan. Tapi keimanan yang kuat itulah yang akan bisa mengerem ya seorang dari kejelekan. Iman yang kuat pula yang akan bisa mendorong, memacu dan memicu seorang untuk semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab berkurangnya iman adalah al-jahlu bi asma'illahi wa sifatihi. Ketidaktahuan seorang terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah itu esa. Allah itu satu, tapi Allah punya nama yang banyak. 99 nama bahkan lebih. Dan semua nama Allah itu mulia. Dan semua sifat Allah itu utama. Beda dengan manusia. Mungkin orang namanya baik, tapi sifatnya jelek. Orang mungkin namanya Mahmud. Mahmud telah diterjemahkan orang terpuji. Namanya, tapi kok perbuatannya ya jelek, ucapannya nyelekit, ya, sikap-sikapnya tidak baik. Ini kalau makhluk. Kalau manusia, adapun Allah, Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Dengan seorang mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka bertambah keimanannya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang tidak mengenal nama dan sifat Allah, maka akan berkurang keimanannya. Kemudian ketika seorang tidak mau mempelajari agama Allah, tidak mau meluangkan waktu barang sebentar untuk duduk merenungi dan memahami agama Allah. Kadang ada orang ya seluruh waktunya untuk mengejar dunia. Barang sebulan sekali, setengah bulan sekali enggak ada waktu. Ini untuk dunia yang akan kita tinggal. Yang kalau kita mati enggak akan dibawa. Ya sebanyak apapun orang punya harta, kalau dia mati mau dibawa ke kuburannya. Andai kata dibawa pun enggak manfaat. Tapi untuk ilmu yang itu adalah bekal, untuk amal yang itu adalah bekal, kadang seorang enggan untuk meluangkan waktunya. Ini orang yang ya lemah imannya, ya bahkan nyaris ya bisa hilang imannya. Kemudian diantaranya adalah seorang ketika dia berbuat maksiat, maka keimanan akan berkurang. Orang kalau dia melakukan kemaksiatan, itu dalam hati ini ada rasa tidak nyaman, ya, dekat dengan hal-hal yang berbau agama. Tidak nyaman dengan hal-hal yang dekat dengan hal-hal yang berbau agama. Hati pun gersang, ya. Yang dipikirkan selalu apa yang dia sukai oleh hawa nafsunya. Kalau seperti ini, maka jelas sekali keimanannya berkurang. Masyiral muslimin rahimakumullah, iman sebagai poin yang pertama dan utama di sini yang terdiri dari tiga unsur: ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan diyakini dengan hati, bisa bertambah, bisa berkurang, ternyata akan melahirkan buah yang baik. Apa buah keimanan? Di antara buah keimanan yang pertama adalah al-imanu yusmiru al-hayata thayyibah fid dunya wal akhirah. Keimanan akan melahirkan, akan membuahkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Keimanan akan melahirkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia mukmin, pasti kami akan memberi dia penghidupan yang baik. Ini janji dari Allah. Dan Allah tidak akan ingkar janji. Dan ingat bahwa janji seperti ini tidak kemudian tiba-tiba kita beramal langsung kemudian datang pertolongan, datang ya, penghidupan yang layak. Segala sesuatu ada tahapannya. Segala sesuatu butuh waktu dan proses. Nah, ya, dulu para sahabat Nabi di awal-awal Islam, seperti apa mereka sengsaranya? Sudah dimusuhi oleh kaum musyrikin, ya, dibenci oleh keluarga yang kafir, ekonomi mereka lemah. Namun ketika mereka sabar dan yakin dengan janji dari Allah SWT, ya, maka ketika telah tiba saatnya, kemenangan mereka dapatkan, kemakmuran hidup mereka rasakan. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Apapun, sampai pun Anda ingin menanam misalnya sekarang tanaman, ya, buah-buahan, biji-bijian, bibit unggul, tanam jagung bibit unggul misalnya, apa mungkin kamu tanam sekarang kemudian seminggu Anda panen? Semuanya butuh waktu. Sama juga dengan yang seperti ini. Orang yang beriman percaya dengan apapun yang Allah janjikan, baik cepat atau lambat ya janji Allah tersebut, kami akan memberi dia penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik mencakup mendapat rezeki yang halal, dia merasakan lezatnya ibadah, dimudahkan urusannya, diberkahi keluarganya. Ini diantara bentuk al-hayat atau thayyibah, penghidupan yang baik. Allah enggak akan menyia-nyiakan dan membiarkan orang yang mendekat kepadanya, yang taat serta tunduk kepada aturannya. Allah SWT akan memberikan kepada mereka kemuliaan di dunia ini sebelum di akhirat. Ya. Di dunia mereka mendapatkan kemudahan hidup, walaupun tadi semuanya ada prosesnya, tidak ya langsung begitu saja, tapi ada prosesnya. Yang kedua, di antara buah keimanan, semua amalan, baik itu perbuatan atau ucapan dikatakan sah atau tidaknya sesuai dengan keimanan yang ada pada orang tersebut. Orang yang tidak beriman, maka amal kebaikan apapun tidak ada gunanya di akhirat. Di dunia mungkin dia lancar rezekinya. Di dunia mungkin dia dipuji oleh orang karena dia orang yang baik. Tapi karena dia tidak punya iman, di akhirat tidak dapat bagian apapun. Dulu di tengah-tengah bangsa Arab ada seorang bernama Hatim At-Ta'i. Orang yang kaya raya dan dermawan. Suka memberi, membantu. Tapi sayang, seribu sayang, dia tidak mau beriman. Maka kebiasaan dia berinfak, kebiasaan dia ya berbagi, tidak mendapat apapun di akhirat. Mungkin di dunia dipuji, di dunia dia disanjung oleh orang, tapi di akhirat enggak ada ya bagian sedikit pun dari pahala. Kemudian dengan iman pula, punya banyak buahnya, sebab kita sebutkan secara ringkas, iman yang ada pada seorang akan mendorong pemiliknya untuk senantiasa bersyukur ketika lapang dan bersabar di saat diuji. Kehidupan manusia berubah dari waktu ke waktu. Ibarat roda yang terus berputar. Kondisi manusia tidak selalunya sehat, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Ada kalanya harta melimpah, rezeki banyak, ada kalanya seret, ada kalanya enggak punya apapun. Perubahan ini akan mempengaruhi terhadap kejiwaan seorang. Tapi orang yang beriman tidak akan salah dalam bersikap. Orang yang memiliki iman dia akan benar dalam menyikapi perubahan hidup. Di saat dia kaya, di saat dia punya, dia pun bersyukur. Dia pun mengatakan ini nikmat dari Allah. Dia pun menggunakan nikmat untuk kebaikan. Membantu sesama ya, dan pos-pos yang diperlukan. Ketika memang dia diuji dengan kesulitan hidup, sakit, penyakit, kefakiran, maka dia pun berusaha untuk menghilangkannya. Kalaupun belum, maka dia tetap bersabar dan bersabar. Gak ada orang yang lebih damai hidupnya dari orang yang beriman. Gak seperti orang yang kafir. Di saat mendapatkan harta melimpah, hura-hura, foya-foya, lupa memuaskan syahwatnya. Di saat harus mengalami nasib yang susah, dia pun berkeluh kesah. Andai kata bersabar, sabarnya kayak sapi. Sabarnya kayak binatang. Sapi yang diikat oleh pemiliknya di lehernya pakai tambang, tambangnya diikat di pohon kelapa misalnya. Andai kata sapi bisa bicara, andai kata sapi bisa memilih antara dilepas dengan diikat, dia akan pilih apa? Dilepas, gak mau dia diabaikan. Tapi gimana lagi, dia gak punya usaha untuk melepaskan, maka dia pun sabar. Sabarnya apa? Terpaksa. Sabarnya sabar terpaksa, kayak gini orang kafir. Andai kata diuji kemudian dia sabar, itu sabarnya sabar terpaksa. Beda dengan orang yang beriman. Sabarnya, dibalik sabarnya dia mengharapkan pahala. Dibalik sabarnya dia mengharapkan pahala, beda sekali. Ini yang membedakan sikap orang ini iman. Sama-sama diuji dengan kesulitan, yang ini mukmin, yang ini kafir. Yang mukmin dia bersabar, yang kafir berlutut kesah. Sama-sama mendapat nikmat, yang ini syukur, yang ini kufur. Ketika waktu itu Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya, mengumpulkan bala tentaranya, bahwa dia akan kedatangan seorang tamu dari negeri Saba, Ratu Saba. Ada yang ada mengatakan Bilqis. Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan. Dia mengumpulkan para petinggi-petinggi negara, siapa dari kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis di sini sebelum dia datang kemari, sampai di sini. Ifrit dari kalangan jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Wahai Tuhan, saya mampu mendatangkan singgasana tersebut sebelum Tuhan berdiri dari ya tempat duduknya Tuhan. Berkata seorang yang diberi ilmu kitab, entah doa-doa apa orang ini baca, dia mengatakan ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarhub. Saya mampu mendatangkan sehingga sanar itu sahabat sebelum Tuhan ya berkedip kemudian membelalakkan matanya, itu sudah sampai. Ketika Nabi Sallam berkedip kemudian belum membelalakkan, ternyata singgasana Ratu Saba sudah ada di hadapannya. Sulaiman tidak menepuk dada. Sulaiman tidak menyombongkan. Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah rahmat dari Rabbku, nikmat dari Allah. Allah ingin menguji aku apakah aku orang yang syukur atau aku orang yang kufur. Namun Qarun diberi harta yang melimpah. Ketika ditanya oleh Bani Israel dari mana kamu dapat harta sebanyak ini, kata dia, ini karena kepandian saya, kecerdasan saya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi harta seperti ini karena ilmu yang saya miliki, karena saya orang pintar. Sehingga saya ini ya memang dapat harta banyak. Bayangkan, menyandarkan nikmat kepada kepintaran. Ini ciri-ciri dari sikapnya orang kafir. Fir'aun pun seperti itu. Melihat kekuasaan yang luas. Bumi Mesir waktu itu dikuasainya. Sampai saking jahatnya memperbudak Bani Israel, membunuh anak-anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel karena khawatir dari mereka ada yang akan menumbangkan kekuasaannya. Dia pun dengan sombongnya mengatakan, ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian paling tinggi. La haula wala quwata illa billah. Jadi keimanan yang benar, keimanan yang menghunjam pada jiwa seorang akan mendorong pemiliknya untuk senantiasa mensyukuri pemberian Allah di saat dia memang mendapatkan kelapangan dan dia menyabari terhadap ujian di saat yang dia mendapatkan kesulitan. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullah. Wal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin bijami'i jihadihi. Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk dengan segala sisinya. Yang dimaksud itu adalah apa yang ditulis dengan tinta dari ayat Al-Quran, apa yang ditulis dengan kertas ya dari Al-Quran itu bukan makhluk. Adapun kertasnya, penanya ya makhluk. Kertas itu makhluk ya kan. Tapi apa yang ditulis di kertas dari ayat itulah firman Allah. Apa yang diapal oleh orang dari ayat-ayat Al-Quran itu firman Allah. Ya, mau ditulis apa namanya kayak kertas, apa di lembah korma atau di lempengan batu, ya di kulit-kulit binatang, ini apa yang tertulis adalah firman Allah. Ya kalau batunya ya memang makhluk, ya pena ya makhluk, ya kulit makhluk, tapi apa yang tertulis di situ dari ayat itu adalah firman Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Semua Nabi, semua Rasul dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Namun mukjizat-mukjizat mereka sudah tidak ada kecuali mukjizat Nabi kita, yaitu mukjizat berupa apa? Al-Quran. Sekarang tongkatnya Nabi Musa di mana? Hah? Kita gak ngerti kan? Ontanya Nabi Saleh, ya, itu mukjizat. Kalau onta keluar dari onta itu biasa. Kalau onta keluar dari batu ini baru ontanya Nabi Saleh. Ada onta kok keluar dari batu? Ini ontanya Nabi Saleh, mukjizat. Sudah gak ada, dibunuh oleh kaumnya Nabi Saleh yang kafir. Sedangkan mukjizat Nabi kita yang berupa Al-Quran, Allah kekalkan. Al-Quran Allah jaga dari perubahan. Tidak ada tangan-tangan jahat ingin menambah, mengurangi, merubah Al-Quran, mesti terbongkar. Salman Rushdie dengan ayat-ayat setannya terbongkar. Dulu ada seorang presiden di negeri Afrika ingin mencetak Al-Quran dengan menghilangkan semua kalimat kul. Ya kul wallahu ahad, langsung Allahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq, langsung a'udzu birabbil falaq. Semua kalimat kul dibuang. Dikatakan oleh Syekh Bin Baz rahimahullah, beliau dengar kalau orang ini, presiden ini akan mencetak Al-Quran dengan ya menghapus semua kalimat kul. Dia pun telpon. Di teleponnya presiden tadi diperingatkannya. Maka Allah lontarkan pada hati orang tadi rasa takut. Yang tadinya ingin mencetak Al-Quran dengan membuang kalimat kul, kemudian tidak berani. Lihat keberanian para ulama, perjuangan ulama untuk membela Al-Quran, bela agama ini. Luar biasa, Allah jaga Al-Quran ini. Allah jaga melalui Allah sendiri, kemudian Allah jaga melalui kaum mukminin yang mereka menghafalnya, yang mereka menjaga ya lafal-lafalnya, Al-Qurannya, tidak ada perubahan. Berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Ya, ada perubahan. Ada ya Taurat versi lama, versi baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, ada pula Injil apa macam-macam, Matius, Barnabas, Lukas, Yohanes, banyak. Ya. Adapun Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Kami pula yang akan menjaganya. Masyiral muslimin rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim adalah kitab Allah yang padanya ada petunjuk. Padanya ada hikmah dan faedah yang banyak. Ketika kita membaca, merenungi dan menghayatinya, kita seolah-olah menyelami lautan yang dalam, yang penuh dengan mutiara yang bertebaran. Semakin Anda mendalami, semakin Anda mendapatkan mutiara hikmah yang luar biasa. Karena Allah turunkan Al-Quran ini untuk kebaikan bagi manusia. Allah sayang pada manusia. Allah enggak biarkan manusia itu bodoh, enggak ngerti. Allah tidak biarkan manusia itu yang mereka ya, seperti binatang, tidak. Allah turunkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang dengannya mereka tahu yang baik dari yang buruk, yang manfaat dari yang bermadarat, ya, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh manusia. Masyarul muslimin rahimakumullah, Al-Quran turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan ayat yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Jawabannya, turunnya Al-Quran ada dua macam. Ada yang turun secara gelondongan, yakni menyeluruh, turun dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, semuanya itu dalam malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Ini yang dimaksudkan dengan inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Adapun turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada Nabi, maka datang berangsur-angsur, bertahap, sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Jadi Al-Quran itu, kalau mau di, apa namanya, kerucutkan turunnya, yang pertama secara gelondongan, semuanya, dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia itu pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Kemudian dari Baitul Izzah langit dunia turun kepada Nabi alaihi as-salatu wassalam selama 23 tahun. Kenapa 23? Karena Nabi itu diutus menjadi Nabi Rasul selama 23 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi berumur 40 tahun, meninggal pada umur 63 tahun. Berarti berapa? 23 tahun. Ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Di antara keutamaan ya, belajar membaca dan mempelajari Al-Quran, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu biha hasadah wal hasanatu bi asyri amsalihah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat. Kalau ini satu huruf, bagaimana kalau itu satu kata yang terkadang terdiri dari 3 huruf? 30 kebaikan. Kalau itu ya satu kata, bagaimana kalau itu sampai 100 kata? Satu lembar itu berapa puluh kata? Luar biasa Allah Maha Pemurah dan penyayangnya. Satu huruf yang kita baca di Al-Quran akan kita akan dapatkan minimal 10 kebaikan. Jadi memang untuk dapat pahala sebenarnya gampang. Asal mau. Asal apa? Mau. Tapi terkadang diri ini berat, ya kan? Berat untuk kemudian ya melakukan kebaikan walaupun gampang. Makanya dahulu dikatakan al-khairu katsirun wa qalilun fa'iduhu. Yang namanya kebaikan itu banyak. Untuk mendapat pahala itu gampang, tapi jarang orang yang mau apa? Mengamalkannya. Al-khairu katsirun. Kebaikan itu banyak. Untuk mendapatkan pahala gampang, tapi wa qalilun fa'iduhu, jarang orang yang mau lakukan kebaikan. Kalau ada yang bertanya, kalau saya baca Al-Quran namun saya tidak tahu artinya, tidak bisa mengetahui maksudnya, apa saya dapat pahala? Dapat pahala. Karena hadis tadi umum. Hadis yang mengatakan man qara harfan min kitabillah falahu biha hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Ini umum, baik yang dia itu ngerti artinya atau tidak ngerti artinya. Namun seandainya dia ngerti artinya tentu lebih baik. Kan Al-Quran itu kitab petunjuk, rambu-rambu jalan. Dan Anda kalau berjalan di jalan raya, mengendari kendaraan, kan Anda harus mempelajari rambu-rambunya kan. Kalau hanya melihat saja ini, tanda ini, rambu ini apa, kamu gak ngerti. Lihat tapi gak ngerti, kan bisa salah. Orang kalau gak ngerti rambu-rambu jalan bisa ya ketilang kendaraannya, ya kan, bisa mungkin mengakibatkan tabrakan atau bisa kemudian tersesat jauh. Kalau ini jalan dunia, kamu gak ngerti rambu-rambu bisa tersesat, apalagi jalan dalam beragama, Anda gak ngerti rambu-rambunya, sampai di mana kamu ya tersesat kamu. Maka mulailah seorang ya membaca Al-Quran dengan sedikit demi sedikit dia pahami isi kandungannya. Ini rambu-rambu kehidupan. Rambu-rambu kehidupan harus kita berusaha memahaminya, supaya kita ngerti yang halal dari yang haram. Mana perintah, mana larangan, mana jalannya orang yang baik dan jalan orang yang buruk, ada di situ. Anda kalau betul-betul meresapi indahnya Al-Quran, Anda ya tadi ibarat Anda menyelami lautan yang dalam yang padanya bertebaran mutiara yang indah. Semakin Anda menyelami, semakin Anda mendapatkan beragam mutiara yang indah dan menawan. Hanya saja terkadang buih yang di atas air kadang menutupi indahnya, ya indahnya mutiara yang tersimpan di dasar lautan. Kadang hawa nafsu kita, kemalasan kita, menghalangi kita dari kita sedikit ya ingin menyelami, mendalami mutiara Al-Quran ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Rasul kita alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Allah SWT telah menjamin bagi orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran ini, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim bahwa orang yang apa namanya berpegang teguh dengan Al-Quran tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sesara di akhirat. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni Al-Qur'an, maka dia tidak akan tersesat di dunia ini. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan Allah telah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah, Al-Quran sebagai kitab Allah yang paling mulia, yang diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yang Nabi tadi diutus kepada umat yang paling mulia, Allah jaga dari tangan-tangan jahat yang ingin merubah-rubahnya. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Kami pula yang akan menjaganya. Ar-Rasul, para sahabat dan generasi awal umat ini meyakini Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan di masa Imam Ahmad muncul keyakinan yang ditebarkan oleh penguasa dari dinasti Abbasiyah bahwa Al-Quran makhluk, Al-Quran ini makhluk. Dan penguasa Abbasiyah ini memaksa semua manusia untuk mengikuti ini, kalau tidak dipenjara, disiksa. Terutama para alim ulamanya waktu itu diuji dengan ujian berat. Adalah Khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, putra dari Harun Ar-Rasyid yang bernama Al-Ma'mun. Dia ini sebenarnya orang pintar, namun sayang dia berteman dengan tokoh-tokoh yang punya pemikiran menyimpang. Dia punya jasa memang, dari sisi banyak mentranslate, menerjemahkan kitab-kitab ya yang waktu itu ya kayak kitab-kitab terkait dengan apa namanya kedokteran dan semisalnya bermanfaat. Tapi sayang juga dia menerjemahkan juga kitab-kitab filsafat, kitab-kitab yang itu lebih condong kepada menuhankan akal daripada mendahulukan dalil. Ini yang bahaya. Didukung dia itu punya sahib-sahib, punya teman-teman para pembisik yang mereka itu adalah punya pemikiran yang menyimpang. Contohnya adalah Ibnu Abi Duat dan yang lainnya. Maka dia pun didorong untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ya. Kemudian siapa yang tidak percaya dengan ini mendapatkan hukuman. Ada yang dibunuh, ada yang penjara. Waliyadzubillah. Ini bahayanya berteman dengan orang yang tidak baik. Ya. Kalau Al-Quran makhluk, yang namanya makhlukkan itu gampang untuk disiasati, diakali kan. Yang namanya makhlukkan lemah ya. Makhluk itu lemah, gampang diakali, gampang disiasati. Al-Quran kok mau disifati seperti itu? Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Kalau kertasnya sih makhluk. Ya, kalau penanya makhluk, apa yang tertulis di kertas dari ayat, itu adalah firman Allah. Seperti itu keyakinan Nabi, seperti itu keyakinan para sahabat dan generasi yang datang setelahnya, baru muncul di zaman Al-Ma'mun. Berkata Abu Hamid Al-Isfirajini, madhabi wa madhabu syafi'i wa fuqaha'il amsari anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluk wa man qala makhluk fahuwa kafirun. Prinsipku dan prinsip Imam Syafi'i dan prinsip para ahli fikih di berbagai negeri bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Al-Qur'an bukan makhluk. Gitu ya. Yani apa yang tertulis di kertas dari ayat, apa yang ditulis dengan pena dari ayat, itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Kalau penanya makhluk, kalau kertasnya apa? Makhluk jelas. Bukan itu yang kita bicarakan. Ya, tapi firman Allahnya itu apa? Kalamullah. Ucapan Allah, bukan makhluk. Tadi sudah kita katakan bahwa awal mula orang yang menebarkan keyakinan Al-Quran yang makhluk adalah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Waktu itu dia memanggil para ulama untuk meyakini Al-Quran makhluk. Kalau tidak, mereka hidup di bawah ancaman, pemukulan, penjaraan, bahkan pembunuhan. Imam Ahmad dan beberapa ulama waktu itu, mereka tidak mau meyakini yang seperti itu. Karena ini keyakinan yang kufur, keyakinan yang ya, berarti menyamakan Allah dengan makhluk nantinya. Karena firman Allah kan dari Allah. Ya. Kalam Allah bukan makhluk. Ketika dikatakan makhluk berarti kayak semacam kita menyamakan ya zat Allah dengan makhluk. Ini bahaya. Imam Ahmad pun berdoa, ya Allah, janganlah ya Allah gabungkan saya dengan dia. Ketika Imam Adi seret mau didatangkan ya kepada Ma'mun, Imam Ahmad berdoa, ya Allah, janganlah saya pertemukan saya dengan dia. Ternyata betul. Ketika dalam perjalanan Imam Ahmad mau didatangkan di hadapan Ma'mun, Ma'mun telah mati. Ma'mun telah mati. Namun bukan sampai di sini penderitaan Imam Ahmad. Datang khalifah berikutnya, jamnya luar biasa. Imam Ahmad dicambuk. Dengan sekian cambukan, kalau dicambuk pada unta akan retak tulang punggung unta. Mati khalifah yang datang selanjutnya, datang khalifah berikutnya pun sama. Sekitar 7 tahun Imam Ahmad di penjara. Bukan hanya di penjara, disiksa, diteror fisik dan mentalnya agar mau meyakini Al-Quran makhluk. Namun Imam Ahmad tegar. Ada sih sebagian ulama yang mereka itu karena di bawah tekanan pembunuhan terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk, tapi hatinya meyakini tidak. Ya, mereka dimaafkan. Ada pula yang mengatakan dengan cara menyimpangkan. Dia mengatakan, saya yakin At-Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ini semua makhluk. Yang dia maksudkan ini semuanya jari jemari. Ya. Kan dia selamat, jari jemari kan makhluk kan? Benar orang ini, biar dia selamat. Tapi Imam Ahmad tidak, tetap tegar. Dan setelah kurang lebih 7 tahun beliau dipenjara, disiksa, ya, tidak punya dosa kecuali karena dia tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian setelah itu 3 khalifah ini mati semuanya, ganti khalifah ternyata khalifah yang adil, khalifah yang memuliakan sunnah, mengeluarkan Muhammad dari penjara dan bahkan menangkapi mereka-mereka yang dulu dekat dengan para khalifah yang itu para pembisik yang jahat, ditangkap dan dihukum. Ada Imam Ahmad dilepaskan dan bahkan diberi gelar Khalaus Sunnah. Diberi gelar apa namanya? Gelar kehormatan sebagai Imam Ahlus Sunnah. Benar memang, orang itu akan mulia setelah mendapatkan ujian. Tidak ujuk-ujuk, tidak kemudian tiba-tiba orang langsung mulia, itu tidak. Imam Ahmad meraih derajat sebagai pimpinan atau imam al-sunnah kapan? Setelah diuji. Ya, dengan ujian yang berat, baru setelah itu ya mendapatkan predikat imam ahli sunnah, ya memimpin ahli sunnah. Luar biasa. Ya. Sebagaimana pernah Imam Ahmad ditanya, apakah seorang itu dikokohkan oleh Allah sebelum diuji, atau diuji dulu baru setelah itu dimuliakan? Kata Imam Ahmad, yubtala summa yumakkan. Diuji dulu, baru setelah itu di ya kokohkan. Orang kalau ingin naik kelas kan ada ujian kan. Ya. Jika Anda misalnya diuji oleh Allah, ya Allah berdasarkan ujian ini, ya keluarga pada sakit, usaha pada apa namanya, apa banyak yang enggak berhasil, bisa jadi ini satu tahapan untuk kamu naik kelas kalau kamu memang lah bisa lolos. Karena untuk naik kelas itu enggak ya langsung begitu saja, ada apa? Ujian. Ini ujian hidup. Kalau kamu bisa melakoni dengan kesabaran dan terus istiqomah, kamu akan naik derajat. Levelnya kamu akan naik. Ya seperti itu. Imam Ahmad tidaklah mendapat predikat sebagai Imam Ahlussunnah tetapi setelah mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Ya, di saat Imam Ahmad disiksa di penjara, datang orang tak dikenal datang kepada Imam Ahmad. Dia mengatakan, ya Ahmad, innaka ra'idun nasil yaum, fala takun syu'man alihim. Wahai Imam Ahmad, Anda adalah panutan manusia ya hari ini, di masa kini. Jangan sampai Anda membawa sial terhadap umat ini. Imam Ahmad yang seperti itu imannya dan kuat ya agamanya, merasa apa namanya terdorong, merasa kuat dengan nasihat orang ini walaupun orang ini tidak dikenal. Kata Imam Ahmad, fakana mimma qawwa azmi, ucapan orang ini di antara yang menguatkan mental saya. Pada seandainya Imam Ahmad waktu itu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk hanya sekedar dengan lisannya karena dibawa ancaman pembunuhan, Imam Ahmad tidak berdosa karena dia terpaksa kan. Namun dia memandang ya tidak seperti itu. Mungkin dia tidak dosa, tapi umat ini ketika tahu Imam Ahmad ngomong seperti itu dikiranya itu ucapan yang benar, sehingga masyarakat sesat dengan ya perkataan seperti itu. Bang Imam Ahmad tetap bertahan. Ya, benar nasihat orang tadi. Tetaplah kamu di atas prinsipmu yang benar, jangan ikuti keinginan mereka para penguasa yang zalim ini ya, karena kalau kamu sering ikuti berarti umat pun akan ikut sesat. Karena pemimpin itu harus pandai-pandai dia itu ya memiliki sikap yang jangan sampai menjadikan ya umatnya ini ya kemudian salah dalam masirkan. Pernah waktu Isra dan Mi'raj dihadapkan kepada Nabi alaihi assalatu wassalam dua wadah. Satu wadah minuman berupa susu, satu wadah minuman berisi khamr. Nabi alaihi assalatu wassalam mengambil wadah yang berisi susu. Jibril memberikan komentar, ya, benar kamu wahai Muhammad. Kalau yang kamu ambil itu wadah apa? Yang berisi khamr, maka umat akan sesat. Ya kalau pimpinannya aja suka teler, ya umatnya pun akan apa? Ikut teler, ya kan? Nah, gitu kan? Yang namanya pemimpin itu kan sangat diikuti oleh masyarakat. Ya. Namun ternyata yang diambil oleh Nabi adalah susu, maka umat ini pun selamat. Ya. Jadi barakallahu fikum. Ini poin yang kedua. Al-Quran adalah firman Allah SWT, bukan makhluk. Dan barang siapa yang meyakini Al-Quran itu makhluk, berarti dia telah memiliki pemahaman yang kufur. Nabi dan para sahabat serta generasi umat ini ya, di atas keyakinan yang lurus, yang benar, Al-Quran adalah firman Allah SWT, bukan makhluk. Kemudian ketahuilah bahwa Imam Ahmad rahimahullah sebagai pimpinan Ahlussunnah, dan gelar yang mulia ini disematkan kepada beliau setelah beliau itu bersabar menghadapi tekanan, ancaman, ya, intimidasi dari penguasa yang zalim, ya, sampai 3 penguasa mati semua, ya. Dan subhanallah, kalau kita baca sejarahnya, matinya mereka ini mengenaskan semua. Mereka-mereka penguasa yang zalim bernama Imam Ahmad mengenaskan semua matinya. Ya. Kemudian datang khalifah yang berikutnya, kemudian khalifah ini cinta pada ulama, ya, memuliakan Ahlussunnah. Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara dan dimuliakan. Pernah pada suatu hari di acara penyematan gelar kehormatan untuk Imam Ahmad, Ahmad gak mau sebenarnya, gak mau. Ngapain dong dia itu meyakini seperti lillahi ta'ala, bukan supaya dapat julukan apa, gelar Imam Ahlussunnah. Gak kepengen lah itu. Namun karena penguasa mengundang, dia pun apa, terpaksa datang. Berat hati ini. Pas hari penyematan apa namanya gelar tadi, datang para pembesar-pembesar negara, saksikan oleh para tokoh. Sang khalifah memanggil Imam Ahmad untuk diberi pakaian yang itu apa, ya, semacam simbol apa namanya penghormatan, lencana atau misalnya, ya. Imam Ahmad pun meneteskan air mata, menangis. Bukan menangis bahagia, bukan. Ini menangis sedih, khawatir. Ini adalah ujian dari Allah yang lain. Kalau dulu diuji dengan kesulitan, dengan apa namanya ancaman, sekarang diuji dengan pangkat dan jabatan seperti itu. Berat bagi orang yang soleh. Sementara dia beramal lillahi ta'ala, bukan karena ngarep-ngarepnya seperti ini. Dia pun menangis. Namun karena khalifah yang waktu itu, ya, memanggilnya, sementara khalifah ini mencintai ulama, ya gimana lagi. Setelah dipakai kemudian langsung dilepas, kemudian dia menangis. Kemudian penguasa terus memberi santunan. Kata Muhammad, jangan, jangan beri santunan, ya. Utusan dari penguasa ini bingung. Saya ini diutus oleh khalifah untuk memberikan santunan kepada kamu. Kalau ini saya bawa pulang, kemudian saya didamprat oleh apa namanya, ya, khalifah. Saya dimarah habis oleh apa namanya khalifah, ya. Saya akan dimarah habis. Tolonglah terima. Matum dengan terpaksa menerima, kemudian dibagikan itu harta kepada orang-orang. Bayangkan, orang soleh datang rezeki dalam keadaan dia sendiri tidak apa, ya, ngarep-arep. Tapi orang yang rakus dunia, rakus jabatan, jabatan gak dapat, harta pun gak dapat. Ada kata dapat, cepat lenyapnya. Nah ini orang gak ngarep-arep apapun dari dunia, ya, kok tiba-tiba mendapatkan gelar. Tapi ini semua karena berkat kesabaran. Demikian pula datang pada dia harta, tapi kadang tidak mengharap-harapkannya. Bahkan, ya, beliau pun mengatakan, tolong berikan kepada orang lain. Hanya saja utusan ini kan tentu takut dengan khalifah. Kalau santunan ini gak diterima kayak apa? Mau ngomong apa sama khalifah? Tolonglah terima ini. Soal nanti kamu serahkan pada orang fakir miskin, silahkan, tapi itu kamu sudah terima. Bayangkan. Yang namanya kemuliaan datang setelah adanya ujian. Yang namanya kemudahan datang setelah kesulitan. Betul kata Imam Ahmad, seorang tidak akan dikokohkan kecuali setelah diuji dan dicoba. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.